Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala lanjutkan, ya, bagaimana adab kita ketika mengucapkan ya surat? Apakah boleh mengucapkan surat surat Al-Baqarah misalnya atau surat Ali Imran, atau ada adab tertentu tentang hal tersebut? Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala jelaskan, faslun yajuzu an yuqal suratul Baqarah وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام. Ya, pasal bahwasanya boleh kita mengatakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, boleh mengatakan surat Al Imran, boleh mengatakan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, dan juga demikian wakadal baqi, dan juga demikian seluruh surat, ya, boleh mengatakan surat An-Nas. Wala karahata fi dzalik, ya, tidak ada hal yang makruh sama sekali dengan mengatakan demikian, yakni surat langsung ke nama suratnya. Kemudian Imam Nawawi nukilkan bahwasanya sebagian orang terdahulu ada yang mengatakan bahwa hal tersebut makruh. Ya, wa kariha ba'dul mutaqaddimina hadza. Ya, sebagian orang-orang mutaqaddimin yang mengatakan bahwa yang seperti ini makruh. Ya, wa qalu yuqalu suratu allati yuzkaru fiha al-Baqarah. Ya, hendaknya dia mengatakan surat yang di dalamnya ada kisah Al-Baqarah. Ya, wa suratul lati yudhkaru fiha Alu Imran, surat yang di dalamnya ada kisah keluarga Imran. Wa suratul lati yudhkaru fiha An-Nisa, ya, surat yang di dalamnya ada kisah An-Nisa, ya, tentang persyaratan beberapa terkait hukum wanita, wanita yang haram dinikahi. Ya, dan seperti itu, ya, dengan lafaz yang agak panjang. Ya, katanya adabnya seperti itu. Wa kadzal baqi, dan demikian, ya, selanjutnya, yakni suratul lati fiha kada, ya, surat yang di dalamnya ada seperti ini dan seperti itu. Ya, yang hakikatnya, ya, orang yang pertama kali mengatakan seperti ini adalah Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf yang ketika itu merupakan penguasa Madinah. Ya, penguasa Madinah di zaman khilafah Bani Umayyah. Ya, beliau ini orang yang zalim sebenarnya. Ya, penguasa yang zalim, bahkan membunuh beberapa ulama di kalangan para sahabat saghir dan juga kalangan ulama tabi'in. Ya, dia membunuh Abdullah bin Zubair, dan dia membunuh sebagian ulama tabi'in. Ya, namun dia juga ada ihtimam dengan Al-Quran. Ya, dia juga punya perhatian terhadap Al-Quran, dan dia hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, Hajjaj bin Yusuf ini hafal Al-Quran. Dia yang pertama kali membuat pengaturan juz, ya, dan membuat pengaturan hizib. Ya, dia memiliki beberapa jasa terhadap Al-Quran, tapi juga memiliki kezaliman yang banyak, kezaliman yang bahkan amat banyak. Ya, bahkan sebagian ulama tabi'in mengatakan bahwasanya seandainya seluruh umat datang membawa orang zalimnya dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, ya, yakni umat agama mana bawa orang paling zalim di agama mereka, lalu kita datangkan Hajjaj bin Yusuf, niscaya kita akan menang, yakni menang dari sisi orang zalimnya. Hajjaj bin Yusuf mengajarkan adab seperti ini, ya, yang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, kisah ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ya, hadis nomor 1296, ya, dari A'mash bahwasanya beliau berkata, "Sami'tul Hajjaj bin Yusuf yaqul wa huwa yakhthubu 'ala al-minbar." Ya, Al-A'mash, ya, Sulaiman bin Mihram, salah seorang ulama tabi'in, ya, beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik, "Ya, aku pernah mendengar Hajjaj bin Yusuf berkata ketika dia sedang khutbah di atas mimbar, 'Alliful Qur'ana kama allafahu Jibril.'" Ya, ucapkan pada Al-Qur'an sebagaimana yang diucapkan oleh Jibril, yakni jangan seenaknya saja mengatakan surat Al-Baqarah. Ya, tapi ucapkan sebagaimana Jibril, yakni sebagaimana lafaz ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana lafaz surat Al-Qur'an yang ada di Al-Qur'an. As-suratul lati yudhkaru fiha al-Baqarah, surat yang di dalamnya ada kisah Al-Baqarah. Was-suratul lati yudhkaru fiha An-Nisa, dan surat yang di dalamnya ada kisah An-Nisa, para wanita. Was-suratul lati yudhkaru fiha Alu Imran, surat yang di dalamnya ada kisah keluarga Imran. Ya, kemudian Al-A'mash yang mendengar ini, dia lapor ke ulama tabi'in lainnya, Ibrahim An-Nakhai, yang muridnya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Ali bin Abi Talib. Falaqitu Ibrahim fa akhbartuhu biqaulihi. Ya, maka aku katakan, ya, perkataan Hajjaj bin Yusuf di atas mimbar, fasabbahu. Kemudian Ibrahim mencaci, ya, Hajjaj bin Yusuf. Ya, dari mana dia seperti ini? Dan Ibrahim An-Nakhai membawakan hadis. Ya, membawakan hadis yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. ya, yakni apa, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya surat, ya, surat Al-Baqarah. Insyaallah nanti kita akan bacakan, ya, beberapa kan ada, bukan hanya satu hadis saja. Bahkan ada beberapa hadis, ya, dalam hal ini, dan itu kebiasaan para ulama salafus saleh biasa mengatakan seperti itu. Ya, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ya, surat An-Nisa. Ya, seperti itu biasa saja. Ya, tidak mengatakan adab yang sebagaimana dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf, yang justru dia malah tidak beradab kepada para ulama Al-Qur'an. Ya, bahkan membunuhi, ya, sebagian ulama Al-Qur'an tersebut, bahkan ulama Islam. Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi bawakan dalil-dalil yang membantah perkataan Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawluhu suratul Baqarah. Ya, telah sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surat Al-Baqarah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda surat Al-Baqarah. Ya, dan ini hadis yang sahih dari hadis Abu Umamah Al-Bahili. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ya, ini lafaz Muslim. Ya, bacalah surat Al-Baqarah. Nabi SAW katakan demikian, bacalah surat Al-Baqarah. Tidak sebagaimana adab yang dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, bacalah surat Al-Baqarah, karena mengambil surat Al-Baqarah, yakni menghafalkannya, mengamalkannya, ya, barakah. Ya, penuh dengan barakah. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan para penyihir, ya, tidak mampu berhadapan dengan surat Al-Baqarah. Ya, Nabi SAW yang nyata-nyata mengatakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Wa surat Al-Kahfi. Dan Nabi SAW pun katakan dengan jelas, ya, surat Al-Kahfi. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, ya, nomor 809 dari hadis Abu Darda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima min ad-dajjal. Ya, barang siapa yang dia hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, Nabi SAW nyata-nyata bersabda surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari fitnah Dajjal. Ya, Nabi SAW, ya, katakan demikian, surat Al-Kahfi. Wa ghayruhuma mimma la yuhsa. Ya, bahkan kita Imam Nawawi, dan selain dua tersebut, yang ini tidak terhitung, amat banyak. Ya, amat banyak dari sabda Nabi SAW, beliau katakan surat ini, surat itu. Ya, bacalah surat ini, bacalah surat itu. Wakadzalika 'anil sahabah, demikian pula dari para sahabat. Ya, demikian pula dari para sahabat. Ya, kemudian beliau contohkan, qala Ibnu Mas'ud, hadza maqamul ladzi unzila 'alaihi suratul Baqarah. Ya, bahwasanya ini adalah tempat berdiri, ya, orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Ya, hadis ini, ya, potongan hadis dari riwayat Bukhari, ya, nomor 1749, dan Imam Muslim, ya, nomor 1296. Ya, dan ini yang dibawakan, hadis yang dibawakan oleh Ibrahim An-Nakhai. Ya, beliau bawakan karena beliau murid langsung Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Hadza maqamul ladzi unzilat 'alaihi suratul Baqarah." Ya. Ya, bahwasanya, ya, pernah Abdullah bin Mas'ud berhaji. Ini tentang haji, kisah aslinya tentang haji. Ya, Abdullah bin Mas'ud haji. Ya, kemudian dia fara'ahu yarmil jamratal kubra bi sab'i hasayatin. Abdullah bin Mas'ud melempar jumrah, ya, al-kubra atau jumratul aqabah dengan 7, ya, kerikil. Faja'al al-bait 'an yasarihi, menjadikan al-bait, yakni Ka'bah, di sebelah kirinya. Ya, wa mina 'an yaminihi, mina di sebelah kanannya. Ya, bagi yang sudah berhaji, ya, kurang lebih sekarang masih ada jumratul sughra, jumratul sughra, jumratul aqabah atau jumratul kubra. Dan kalau wallahu alam, kalau Ka'bahnya sudah, ya, sebagiannya ada yang ketutupan, tapi yang jamnya yang tinggi itu masih kelihatan. Ya, masih kelihatan dari tempat jamarat ini. Ya, masih kelihatan dari jamarat, kurang lebih sekitar 3 sampai 4 km. Ya, dari jarak dari jamarat ke Ka'bah. Ya, maka sunnahnya menjadikan Ka'bah itu sebelah kiri. Ya, dan Mina, yakni tempat bermalamnya di Mina, ketika seseorang itu dia melakukan lempar jamarat baik di hari nahar maupun di hari tasyrik. Ya, maka dia mabit atau menginap di Mina. Ya, sunnah yang menjadikan Ka'bah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Ya, kemudian bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hadza maqamul ladzi unzilat 'alaihi suratul Baqarah." ini adalah tempat berdirinya orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Yani Abdullah bin Mas'ud hafal betul tempat berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan jamrah Aqabah. Ya, Nabi SAW ingat betul, karena ketika itu Abdullah bin Mas'ud hadir. Ya, ketika haji wada, satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud hadir dan ingat peristiwa tersebut. Ya, bagaimana Nabi SAW melempar ya jamratul Aqabah. Ya, dikatakan alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ya, biasa saja Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini tempat berdirinya orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Maka tidak ya makruh tentang mengatakan hal tersebut. Wa anhu, ya, dan darinya juga, yakni dari Abdullah bin Mas'ud, fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, ya, qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Ya, aku membaca ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa. Ya, ini aslinya adalah potongan hadis riwayat Bukhari ya nomor 4583 dan juga riwayat Imam Muslim hadis nomor 800 dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi SAW pernah suatu hari berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya al-Qur'an. Ya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, Masya Allah, ini beliau sahabat yang mulia. Ya, bahkan Nabi SAW di hadis yang lain, ya, Nabi SAW memuji Abdullah bin Mas'ud tentang ya perkara Al-Qur'an yang ada pada Abdullah bin Mas'ud. Ya, man sarrahu an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil faqra bi qira'ati ibni ummi abdin. Ya, hadisnya ya hasan dengan syawahidnya. Ya, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar, ya ghaddan tariyan yakni kama unzil, seakan-akan baru diturunkan, yakni tidak ada perubahan sama sekali, dengan qira'at yang tidak ada perubahan sama sekali, bacalah sebagaimana bacaan Abdullah bin Ibnu Ummi Abdin. Ya, Ibnu Ummi Abdin maksudnya Abdullah bin Mas'ud, karena ya ibunya Abdullah bin Mas'ud itu Ummu Abdin binti Abdud. Ummu Abdin binti Abdud bin Sawa. Ya. Maka ya Abdullah bin Mas'ud orang yang ya sahabat yang merupakan rujukan dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan sampai sekarang sanad Al-Qur'an ya banyak yang berpulang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Nabi SAW perintahkan Iqra alayya Al-Qur'an, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah aqra alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, apakah aku baca Al-Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada engkau? Faqala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Ya, Masya Allah. Kata Nabi SAW, aku suka untuk mendengarkan Al-Quran dari orang selainku. Ya, dan orang yang beliau suka dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya, faqara'tu surat An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku membaca surat An-Nisa. Ya, biasa saja mengatakan demikian surat An-Nisa hatta ataitu ila hadhil ayah, hingga sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, sampai pada ayat ke-41 dari surat An-Nisa. Ya. Maka Nabi SAW katakan hasbukal an, ya, cukup, ya, cukup bagimu. Faltafattu fa idza 'ainahu tadhrifan. Maka aku berpaling melihat Nabi SAW, maka ya air mata Nabi SAW mengalir. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan qara'tu 'alaihi surat An-Nisa. Aku membaca kepada Nabi SAW surat An-Nisa. Wal ahadithu wa aqwalus salafi fi hadha aktsaru min an tuhsar. Ya, dan hadis-hadis Nabi SAW terkait hal ini dan perkataan salafus saleh terkait hal ini, yakni boleh mengatakan surat Al-Baqarah. Surat ini, ya, surat itu boleh biasa saja. Ya, hadisnya banyak, aktsaru min an tuhsar, bahkan kata Imam Nawawi lebih banyak daripada ya kita bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Ya, maka menunjukkan bolehnya hal tersebut, dan hal tersebut tidaklah makruh. Ya, tidaklah makruh. Ini ya adab yang hanya diada-adakan saja oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, belum dia ya melakukan kejahatan yang amat banyak ya kepada para ulama. Ya, mau mengajarkan adab lagi, Masya Allah. Ya. Dia sendiri tidak beradab, bahkan tidak beradab kepada Asma, ya, binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pernah dia mengirim surat kepada Asma ketika setelah membunuh anaknya Abdullah bin Zubair. Ya, dia tulis surat kepada Asma, ya, i'tini wa illa sahabtuki biquruniki. Ya, memerintahkan Asma, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabiat yang mulia, yang memerintahkan dengan tidak penuh adab. Ya, dia mengajarkan adab Al-Quran tapi tidak penuh adab kepada sahabat Rasulullah, mengatakan kamu datang ke sini menghadap saya, kalau tidak saya seret dari saya seret kepang kamu. Masya Allah, demikian adab dia kepada sahabat yang mulia. Maka ini ya adab yang tidak benar, ya, baik kejahatannya maupun adab yang dia ajarkan sendiri tidak demikian. Ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan ya kebiasaan para sahabat. Kemudian Al-Imam Nawawi ya tutup dengan pembahasan secara bahasa. Wa fi surati lughatan, ya, dalam lafaz kata surat, ya, surat itu ada dua bahasa, dua lafaz dalam bahasa Arab. Al-hamzu wa tarkuhu, yakni dengan lafaz hamzah as-surah, ya, dengan lafaz hamzah as-surah wa tarkuhu, atau tanpa lafaz hamzah, yakni as-surah, seperti yang biasa kita ucapkan. Wa tarku afsah, ya, dengan tanpa hamzah itu lebih fasih, ya, lebih fasih. Tapi dengan hamzah, yakni as-surah, itu pun lafaz yang fasih, ya, tapi lafaz as-surah itu afsah, ya, lebih fasih. Karena dalam bahasa Arab ada yang seperti ini, ada yang fusha, yakni lafaz bahasa yang lebih fasih, yang dalam hal ini dengan lafaz surah. Ada lafaz yang fasihah, yakni lafaz bahasa Arab yang sahih secara bahasa Arab, yang diucapkan oleh orang Arab, yakni dengan as-surah, namun lebih fasih adalah dengan tanpa hamzah, ya, as-surah. Wa huwa alladhi ja'a bihil Qur'an, dan itu yang ada di Al-Qur'an, ya, itu yang ada di Al-Qur'an dengan lafaz tanpa hamzah. Wa mimman dzakara lughataini Ibnu Qutaibah fi Gharibil Hadits, ya, di antara ulama yang menyebut dua bahasa yang fasih ini adalah Imam Ibnu Qutaibah dalam kitab beliau ya Gharibul Hadits. Wallahu a'lam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik sahabat Ismail Radio AM 7714 bahagia bersama Al-Quran, telah kita simak bersama kajian dari Ustaz kita Ustaz Farian LC Hafidhullah Ta'ala pada pagi hari yang penuh berkah ini, dengan pembahasan adab manusia secara umum kepada Al-Quranul Karim. Baik, dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghafal Al-Quranul Karim karena saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit hafalan surat. Apakah niat saya sudah benar seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fik, ya, terhadap penanya yang begitu semangat untuk menghafalkan Al-Quran, ya, niat dia menghafalkan Al-Quran karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu alam, ya, yang niat seperti ini maka ini masih bagus. Ya, karena niatnya hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun kalau dia niatnya misalnya malu kepada manusia, ya, maka ini yang tidak bagus. Ya, niatnya kepada manusia, malu kepada manusia, masa saya tidak hafal yang juz amma misalnya, atau tidak punya hafalan banyak, maka ini tidak bagus. Bukan niat yang bagus dalam menghafal Al-Quran. Tapi kalau dia niatnya masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada Allah, ya, Allah memberikan kita berbagai macam nikmat. Ya, nikmat lisan, ya, nikmat mata, nikmat pendengaran. Kok kita tidak gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran? Maka ini, ya, Allah alam, masih niat yang terpuji. Namun alangkah baiknya, ya, dia kembali membaca fadailul Quran, fadilah-fadilah Al-Quran dan fadilah menghafal Al-Quran, dan dia niatkan, ya, agar dia mendapai, menggapai fadilah-fadilah tersebut. Ya, insyaallah itu, ya, lebih bagus dan juga lebih memompa, ya, sang penanya untuk lebih menghafal Al-Qur'an. Ya, di mana Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, baca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu memberi syafaat pada, ya, para pemeluknya. Ya, dan keutamaan-keutamaan yang lain dari, ya, yang Allah berikan kepada para ashab Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saudara kita yang bertanya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika seorang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, hadis tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi, ya, iqra'u suratul man qara'a surat al-kahfi, ya, udhi'a lahu fima bayna jum'ati wal-lati ba'daha, atau kama qala, ya, Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka akan ya disinari baginya pada Jumat tersebut hingga Jumat yang berikutnya. Ya, ulama khilaf tentang hadis ini. Ya, sebagian ulama bahwa hadis ini sahih, tapi sahih secara mauquf. Ya, sahih secara mauquf, tidak sahih marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahihnya hanya secara mauquf sampai sahabat. Tinggal khilafnya apakah mauquf ini terhitung sebagai memang mauquf atau marfu' hukman. Ya, maka wallahu alam, yang lebih sahih bahwa hadis ini walaupun dia mauquf dengan sanad yang sahih sampai sahabat, tapi dia dihukumi marfu'. Ya, dihukumi marfu'. Kenapa? Karena fadilah yang seperti ini, yakni fadilah yang terkait hal yang gaib. Ya, terkait hal yang gaib, fadilah surat Kahfi diberi cahaya. Ya, ini fadilah tentang hal yang gaib. Maka mustahil seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dari ijtihadnya sendiri. Ya, kalau hal-hal yang seperti ini, yakni sesuatu yang gaib, maka ya walaupun riwayatnya itu mauquf sampai sahabat, maka dia dihukumi marfu' secara hukum. Ya, dihukumi marfu' secara hukum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fadilah tersebut memang fadilah yang ya terbukti, ya fadilah yang thabit. Ya, fadilah yang tetap dari surat Al-Kahfi. Ya, wallahu alam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nampaknya itulah pertanyaan yang terakhir yang masuk pada pagi hari yang penuh berkah ini. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa nasihat atau poin penting yang perlu disampaikan kepada pendengar kita dimanapun berada. Kepada Ustadz kami, persilakan. Para pendengar Ismail Radio AM 74 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, ya pada pagi hari ini Al-Imam An-Nawawi kembali mengajarkan kepada kita ya adab-adab kita terhadap Al-Quran. Ya, di antara adab kita terhadap Al-Quran, ya jangan kita mengatakan nasiitu ayata kada, aku lupa. Ya, karena dengan lafaz ya fi'il mabni lil ma'lum seperti itu ada secara isyarat bahwa ada unsur kesengajaan. Ya, maka tidak demikian. Kita beradab sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz unsituha bal huwa nusiya, terlupa. Ya, memang kita ya tidak sengaja untuk melupakan ayat tersebut, uskittuha. Ya, aku ya, terlupa dari ayat ini. Maka itu ya adab yang bagusnya adalah seperti itu, dan adab ini ya tidaklah makruh sama sekali sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang beliau mengatakan adab tersebut, yakni mengatakan unsituha atau uskituha itu kurang bagus. Ya, tidak demikian. Justru itu memang adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga ya boleh kita mengucapkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ya surat An-Nisa. Ya, demikian boleh dengan mudahnya kita mengucapkan demikian, karena itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam riwayat yang amat banyak. Ya, dalam riwayat yang amat banyak. Tidak benar ya adab yang diajarkan oleh Hajjaj bin Yusuf, ya as-suratul lati fiha al-baqarah, surat yang di dalamnya ada kisah al-baqarah sapi betina. Ya, sudahlah panjang seperti ini adab tanpa dalil. Ya, menetapkan adab tanpa ada dalil sama sekali. Ditambah lagi orang yang mengajarkannya ini memang orang yang terkenal tidak punya adab. Ya. Maka kita tidak beradab demikian, namun kita beradab sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, kita ucapkan biasa saja surat Al-Quran, ya surat Al-Baqarah, ya, dan ya adab-adab yang lainnya. Ya, semoga ya pembelajaran kita hari ini, yang sebelumnya, dan insya Allah pada kali-kali yang berikutnya, ya menambah kita pengetahuan kita tentang adab-adab kita bersama Al-Quran, dan semoga Allah berikan taufik kita ya agar senantiasa kita berhadap kepada Al-Quran dan juga kepada ahli Al-Quran. Ya, wallahu a'lam.